Aku hanya bisa berkata, sayang, jangan tinggalkan aku. Aku hanya bisa berharap, sayang, jaga hatimu untukku. You need to play.